Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-muallif hafizahullahu taala: Anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha wa adillatu kulli naw'in. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dan dalil-dalil dari setiap jenis ibadah tersebut. Ini terjemah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, qala Ibn Katsir, berkata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Bahwasannya yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ma'ruf min ulama'i ahli sunnah, termasuk daripada ulama ahli sunnah. Dan termasuk dari salah satu ulama ahli tafsir yang kitab tafsir milik beliau atau karya beliau rahimahullahu taala tidak asing bagi kita. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, atau yang kita kenal dengan tafsir Ibn Katsir. Dan kitab tafsir beliau termasuk daripada kitab tafsir yang terbaik. Kitab tafsir Ibn Katsir rahimahullah termasuk kitab tafsir yang terbaik, sehingga sangat tidak pantas bagi kita atau bagi penuntut ilmu untuk melewatkan begitu saja kitab tafsir karya Ibn Katsir rahimahullahu taala, yang mana tafsir beliau tidak terlalu ringkas dan juga tidak terlalu panjang. Setiap beliau menafsirkan ayat, beliau membawakan adillah, dalil-dalil yang mendukung daripada tafsir beliau rahimahullahu taala. Sehingga sangat dianjurkan untuk para penuntut ilmu untuk perpustakaannya tidak kosong dari tafsir Ibnu Katsir, karena banyaknya faedah yang terdapat dalam kitab tersebut. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat di atas, ayat yang mana? Ayat surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibnu Katsir menafsirkan al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Asyarah penjelasan. Lamma bayyana syekhu anna ar-rabba huwal ma'budu. Ketika syekh menjelaskan bahwasanya ar-rabb, dialah yang diibadahi. Wastadalla biqaulihi ta'ala, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Istashhada bi kalam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi lil ayah. Beliau membawakan ucapan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi membawakan ucapan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Wa arada an yubayyana anwa'al ibadah, dan syekh hendak menjelaskan jenis-jenis ibadah. Wa adillata kulli naw, dan dalil-dalil daripada setiap jenis ibadah tersebut. Fal ibadatu fil lughah, adapun ibadah secara bahasa, maknaha artinya at-tazallulu wal khudu. Ibadah secara bahasa adalah at-tazallul wal khudu, merendahkan diri dan tunduk. At-tazallul wal khudu, rendah dan tunduk, atau menghinakan diri dan tunduk. Ini ibadah secara bahasa. Wa minhu tariqun mu'abbadun. Contohnya suatu kalimat atau suatu kata, tariqun mu'abbadun, jalan yang mu'abbad. Jalan yang mu'abbad, jalan yang bagaimana? Yakni mudhallal, jalan yang direndahkan. Wa mukhaddu' bil masyi alaih, atau jalan yang ditundukkan untuk dilewati di atasnya. Ini namanya jalan at-tariqun mu'abbad, jalan yang mu'abbad. Itu jalan yang sudah direndahkan, sudah diratakan untuk dipakai berjalan di atasnya. Ini makna apa? Al-ibadah secara bahasa itu tazallul wa khudu. Wal ibadatu qisman, ibadah itu ada dua macam. Al-qismul awal, jenis yang pertama, ibadatun 'amatun li jami'il khalqi. Ibadah yang umum, mencakup seluruh makhluk. Semua beribadah atau semua menghamba. Semua menghamba kepada Allah. Kulluhum ibadullah, semua mereka adalah hamba-hamba Allah. Ini yang pertama. Jadi jenis ibadah atau jenis penghambaan adalah penghambaan umum, penghambaan yang sifatnya umum untuk seluruh makhluk. Kulluhum, semua makhluk adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Baik dia mau dikatakan hamba Allah atau tidak mau, tetap dia itu hamba Allah. Al-mu'min wal kafir, baik dia orang mu'min atau dia kafir, ya, dia adalah Abdullah, hamba Allah. Wal fasik wal munafik, baik dia orang yang fasik, ahli maksiat, atau orang munafik, tetap dia adalah hamba Allah. Ini penghambaan yang umum, ibadah yang umum untuk semua makhluk. Semua makhluk adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahum ibadullah, semua mereka adalah hamba-hamba Allah. Bimakna, dengan makna atau dalam arti, annahum tahta tasarrufihi wa qahrih, bahwasanya mereka itu semua di bawah pengaturan Allah dan di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Wa annahum tajibu alaihim ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya wajib bagi mereka untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi ibadatun amatun li jami'il khalq, ini ibadah yang umum untuk seluruh makhluk. Artinya seluruh makhluk adalah ibadullah, hamba Allah. Mu'minihim wa kafirihim, baik orang mukminnya atau orang kafirnya, semua adalah hamba Allah. Kulluhum yuqalu lahum ibadullah, semua mereka dikatakan ibadullah, hamba-hamba Allah. Bimakna, dalam arti annahum makhlukuna lah, bahwasanya mereka adalah ciptaan Allah. Muzallalun, la yakhruju ahadun minhum an qabdatihi wa sultani, mereka semua adalah makhluk Allah, mereka semua tunduk dengan kekuasaan Allah. La yakhruju ahadun minhum an qabdatihi wa sultani, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang keluar dari genggaman dan kekuasaan Allah, kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Santri gak pada ini murojaah? Ayo sarin, santri suruh murojaah ke atas. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda. Tidaklah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali akan mendatangi Allah dalam keadaan abda, dalam keadaan dia adalah seorang hamba. Semua akan datang kepada Allah. Atirrahmani abda, dalam keadaan dia seorang hamba, baik yang mukmin atau yang kafir atau yang munafik. Hada yasmal kullaman fis samawati wal ard, ini mencakup semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Al mu'mini wal kafir, mencakup yang mukmin atau yang kafir. Kullihim ya'tuna yawman qiyamati munqadina lillahi subhanahu wa ta'ala, semua mereka akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk, betul-betul tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa li ahadin minhum syirkatun ma'allahi subhanahu wa ta'ala fi mulkih, tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang menjadi sekutu bagi Allah dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang pertama dari jenis ibadah, ibadah amah li jami'il khalq, ibadah atau penghambaan yang umum, dan ini mencakup seluruh makhluk, yang mukmin atau yang kafir atau yang munafik. Ah, Al-qismu tsani, jenis yang kedua dari jenis ibadah, ubudiyatun khassatun bil mukminin. Penghambaan yang khusus bagi kaum mukminin. Itu ibadah yang khusus. Nah, dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan hauna, merendahkan diri. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba ar-rahman di sini adalah kaum mukminin. Qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekuasaanmu wahai syaitan untuk menyesatkan mereka. Laisa laka 'alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, hamba-hambaku di sini adalah kaum mukminin. Ini penghambaan yang khusus. Kaum mukminin yang dimaksud dengan alibad di sini. Syaitan tidak akan bisa berbuat sewenang-wenang terhadap hamba-hamba Allah yang ini, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Wa qala syaitan, dan berkata syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata syaitan, aku akan sesatkan mereka semua ya Allah kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu di sini siapa? Orang-orang yang beriman. Enggak mencakup kafir, munafik. Nah, kalau kafir, munafik sudah disesatkan sama syaitan. Baik. Laguyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Hamba-hambamu di sini adalah hamba-hamba yang khusus, yaitu kaum mukminin. Hadhihi ubudiyatun khasatun, ini adalah penghambaan yang khusus. Wahiyya ubudiyatu ta'ati wa taqarubi ilallahi bitauhid, yaitu penghambaan kepada Allah dengan mentaati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid. Penghambaan yang khusus ini adalah, atau ibadah yang khusus ini adalah ubudiyatu ta'ah, ibadah yang bentuknya berupa ketaatan, taat, tunduk, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal ibadatu fi syar'i ikhtalafal ulama'u fi ta'rifiha. Adapun ibadah secara syar'i, para ulama berselisih tentang definisinya. Apa itu ibadah? Para ulama berselisih tentang definisinya secara syar'i. Yakni ikhtalafat ibaratuhum fi ta'rifiha. Yakni arti berselisih di sini adalah ikhtalafat ibaratuhum. Berselisih atau berbeda ungkapan mereka atau susunan kalimat yang mereka ungkapkan untuk menjelaskan makna ibadah itu berbeda-beda. Wal makna wahid, tetapi maknanya sama. Jadi bukan berselisih dalam definisi ibadah, artinya berselisih berbeda makna, tidak. Tetapi hanya berbeda susunan kalimat atau susunan ungkapan, tetapi maknanya sama. Faminhum man yaqul, di antara para ulama ada yang mengatakan, al-ibadatu ghayatu dhulli ma'a ghayatil hubbi. Ibadah adalah puncaknya penghinaan diri dan puncaknya kecintaan. Ada yang mendefinisikan ibadah seperti ini. Ibadah secara syar'i. Ghayatu dhul ma'a ghayatil hubb. Puncaknya penghinaan diri disertai dengan puncaknya kecintaan. Jadi menghinakan diri disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah. Dari salah satu definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ibadah secara syar'i demikian. Kama qala Ibnu Qayyim fi Nauniyah, ini sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya An-Nuniyah. Ya, Ibnu Qayyim punya kitab Nuniyah, yaitu syair-syair yang diakhiri dengan huruf nun. Ya. Dan masya Allah ya, syair-syair beliau menunjukkan kokohnya keilmuan beliau dari sisi akidah, ya, dari sisi bahasa, ya, dari sisi balaghah, ya, keindahan bahasa Arab, masya Allah beliau sangat menguasai, ya, sehingga syair-syair beliau dalam kitabnya Nunia itu sangat indah, ya, dan maknanya masya Allah. Ya. Nah, bagi orang yang paham bahasa Arab, ya, dia akan jatuh cinta kepada syair-syairnya Ibnu Qayyim, ya, yang begitu indah dengan kalimat-kalimat yang masya Allah. Kita kalau ada syair bahasa Indonesia kan, kalau masya Allah bagus kalimatnya, terus tepat susunannya, terus akhirnya sama gitu kan, seneng nggak? Seneng ya, bagus. Akhirnya misalkan A semua atau I semua misalkan, maknanya bagus tentang tauhid, tentang motivasi menuntut ilmu, masya Allah. Ini syair beliau dalam bahasa Arab tentunya. Ya. Bagi orang paham dengan bahasa Arab, dia akan mengetahui tingginya atau dalamnya ilmu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dalam hal akidah, demikian pula dalam hal bahasa Arab, ya, dan seterusnya. Kata beliau menafsirkan makna ibadah, di antara syair yang terdapat dalam kitab An-Nuniyah, kata beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi humma qutbani, diakhiri dengan nun. Kata beliau, peribadahan kepada Ar-Rahman, peribadahan kepada Allah adalah ghayatu hubbi, adalah puncak kecintaan kepadanya. Ma'a dhulli 'abidihi, disertai dengan penghinaan diri dari seorang hamba kepada Allah. Huma qutbani, kedua perkara ini adalah qutbani, adalah poros dalam ibadah. Yaitu apa? At-tadhallul wal hub. Nah, at-tadhallul wal hub, merendahkan diri atau menghinakan diri, ya, dan disertai dengan kecintaan. Ini namanya ibadah. Kemudian fa'arrafaha bi'annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhul. Ibnu Qayyim mendefinisikan ibadah adalah ghayatul hub ma'a ghayatul dhul. Puncak kecintaan yang disertai dengan puncak penghinaan diri. Wa minhum man yaqul, ada juga dari para ulama yang mendefinisikan ibadah dengan definisi atau ungkapan yang lain. Al-ibadatu hiya, ibadah adalah ma umiro bihi syar'an, sesuatu yang diperintahkan secara syariat, min ghairi tiradin urfi walaktidain akli, tanpa berdasarkan kepada urf kebiasaan, adat, dan tanpa berdasarkan kepada akal. Jadi perkara yang diperintahkan secara syar'i, yang tidak didasarkan pada adat kebiasaan dan tidak didasarkan pada akal, ini makna ibadah dalam ungkapan yang lain atau bahasa yang lain atau susunan kalimat yang lainnya. Ini dengan yang tadi, ya, walaupun susunan kalimatnya berbeda, ungkapan yang berbeda, tetapi maknanya satu. Maknanya satu, sama. Li'anna al-ibadata tauqifiyyatun, karena ibadah itu tauqifiyah, berhenti. Artinya berhenti di atas dalil. Kalau ada dalilnya dikerjakan, kalau enggak dalilnya enggak dikerjakan. Ini arti tauqifiyah. Ibadah adalah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. La tathbutu bil aql wala bil urf, ya. Ibadah itu tidak ditetapkan dengan akal dan tidak ditetapkan dengan adat, istiadat atau kebiasaan. Tidak. Tetapi ditetapkan dengan ad-dalil. Wa innama tathbutu bisyarah, hanya saja ibadah itu ditetapkan dengan syariat, itu dengan dalil. Wa hadza ta'rifun sahih, dan ini definisi yang benar juga. Ini atau yang itu pertama atau yang berikutnya. Nah, definisinya walaupun ungkapannya berbeda tetapi maknanya sama. Walakinna ta'rifal jami'al mani'a, akan tetapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, definisi yang mencakup dan lengkap, kata beliau, huwa ma'arrafahu biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Haiskol, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, mendefinisikan ibadah, dan ini definisi beliau yang beliau sampaikan ini adalah definisi yang paling mencakup dan paling sempurna, ya, yang paling mencakup. Kata beliau, al-ibadatusmun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama, suatu nama yang mencakup, ismun jami'un, suatu nama yang mencakup, likulli ma yuhibbuhu Allah, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, wa yardah, dan Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mal, baik ucapan atau perbuatan, az-zahirati wal batina, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ini definisi ibadah yang paling lengkap. Paling lengkap, paling mencakup segala aspek atau sisi makna ibadah. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ini makna ibadah, ya, dihafal. Hafal bahasa Arabnya, hafal juga artinya. Ini makna ibadah. Jadi semua perkara yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, baik yang terlihat atau enggak terlihat, itu adalah ibadah. Hadza ta'riful jami'ul mani', ini adalah definisi yang mencakup dan lengkap. Wa huwa annal ibadata ismun li jami'i ma amara Allah bih, yaitu bahwasanya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah perintahkan. fafa'ala ma amar taib fafa'ala ma amar Allah bihi ta'atan lillah, maka dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam rangka taat kepada Allah. Wa taraka manaha Allah anhu ta'atan lillah, dan dia meninggalkan apa yang Allah larang dalam rangka taat kepada Allah. Ya, ini ibadah. Wa hadhihi al ibadah, ini adalah ibadah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam rangka taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang dalam rangka taat kepada Allah, ini adalah ibadah. Wala tuhsaru anwa'uha, dan tidak bisa dihitung jenis-jenis daripada jenis-jenis ibadah. Tidak bisa dihitung jenis-jenisnya, saking banyaknya. Karena apa? Karena mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, yang nampak atau yang tidak nampak. Ini ibadah. Sehingga la tuhsar anwa'uha, tidak bisa dihitung jenis-jenisnya, ya, sangat banyak. Fa anwa'uha katsirah, jenis-jenis ibadah itu banyak. Kullu ma amara Allah bihi fa huwa ibadah, semua apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Wa kullu tarkin liman nahaa Allah anhu ta'atan lillah huwa ibadah, dan semua bentuk atau sikap meninggalkan larangan Allah dalam rangka taat kepada Allah, ini adalah ibadah. Perhatikan, dalam rangka taat kepada Allah, meninggalkan larangan, nah, dalam rangka taat kepada Allah, ini adalah ibadah. Baik. Misalkan Allah melarang minum khamar. Allah melarang minum khamar. Atau, nah, Allah melarang minum khamar. Seorang kebiasaan minum khamar, kemudian tahu hukumnya haram, gak boleh, haram, maka dia tinggalkan dalam rangka taat kepada Allah karena Allah mengharamkan. Beda dengan orang yang meninggalkan khamr bukan karena taat kepada Allah. Misalkan, kenapa kamu sekarang udah gak minum lagi? Nah, itu kata dokter misalkan, nah, saya punya penyakit, kalau saya minum khamr saya bisa meninggal katanya. Kata dokter, jangan diminum, berhenti. Atau yang semisalnya, dia meninggalkan sesuatu itu bukan karena taat kepada Allah. Beda dengan yang tadi, meninggalkan sesuatu taat dalam rangka taat kepada Allah, ini adalah ibadah. Ini yang mendapat pahala, meninggalkan sesuatu karena Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan apa yang Allah haramkan dalam rangka taat kepada Allah, inilah yang mendapat pahala, inilah ibadah. Walatuhsur anwa'uha, dan tidak bisa dihitung jenis-jenisnya, banyak sekali. Anwa'uha kathira, jenis-jenisnya banyak. Kullu ma amarallahi bifahwa ibadah, semua apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Wa kullu ma nahallahu anhu, dan semua yang Allah larang, fatarkuhu, maka meninggalkan apa yang Allah larang, sawaun kana dzalika dzahiran al jawari, sama saja itu nampak di badan kita secara zahir, lahir, au kana batinan fil qulub, atau tidak nampak dalam batin atau di dalam hati, huwa ibadah, maka ini adalah ibadah. Semua yang Allah perintahkan ibadah, semua yang Allah larang, meninggalkan semua apa yang Allah larang, baik secara lahir atau secara batin, ini adalah ibadah. Li'anal ibadata takunu alal lisan wa takunu alal qalbi wa takunu alal jawarih. Karena ibadah itu bisa dengan lisan, dan juga ibadah itu bisa dengan hati, dan bisa juga ibadah dengan anggota badan. Fatakunu alal lisan, Ibadah bisa dengan lisan, mislu tasbih, seperti bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dengan lisan, ini ibadah. Wa dzikr, dan dzikir-dzikir yang lain. Wa tahlil atau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa nutuk bi syahadatain, atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, misalnya. Ini ibadah, ibadah lisan. Jadi ibadah bisa dengan lisan seperti ini, zikir-zikir atau qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, ini juga ibadah dengan lisan. Kullu aqwalil lisan al-mashru'ati min dzikrillah azza wa jalla fa innaha ibadah. Semua ucapan lisan yang disyariatkan, yang merupakan zikir kepada Allah, ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Dengan lisan contohnya tadi zikir, qiraatul Quran, tasbih dan yang lainnya. Wa kadzalika kullu ma fil qalbi min at-taqarrubi ila Allah fa innahu ibadah. Demikian pula semua yang di dalam hati yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, ini juga adalah ibadah. Apa contohnya? Kal khaufi, seperti khauf, rasa takut. Takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan azab Allah, ya. Ini ibadah. Warroja atau roja, ya, rasa harap, rasa harap dengan ampunan Allah, maghfirah dari Allah, ya. Wal khosyati atau khosyah, khosyah juga sama, takut artinya. Warrogbati warrohbah, atau rogbah, rohbah, rasa penuh harap dan juga rasa takut, ya, sama rohbah. Watawakul, demikian pula tawakal. Walinabah, mengembalikan diri kepada Allah. Walisti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Kullu hadhihi a'malul qalbin, semua ini adalah amalan-amalan hati. Semua ini adalah amalan hati. Rasa takut, tawakal, rasa harap, inabah, semua ini adalah amalan-amalan hati. Al-luju ilallah bil qalbi, kembali kepada Allah dengan hatinya. Wa khasyatullah wa khaufuhu wa ragbatuhu wa ragbatu ilaih, takut kepada Allah, penuh harap kepada Allah. Wa mahabbatuhu subhanahu, dan cinta kepada Allah. Wal ikhlasu lahu, dan ikhlas memurnikan ibadah kepada Allah. Wa niyatu shadiqatu lillahi azza wa jalla, demikian pula niat yang jujur untuk Allah. Kullu ma fil qulub min hadhil anwa, semua yang ada dalam hati dari jenis-jenis ini, rasa takut, rasa harap, cinta dan seterusnya, fahuwa ibadah, maka ini adalah ibadah. Jadi ibadah bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Nah, dengan hati contohnya ini tadi. Wa kadzalika takunu al ibadatu alal jawarih, demikian pula ibadah itu bisa dilakukan dengan anggota badan. Mislur ruku'i wasujudi wal jihadi fi sabilillah, seperti apa? Ruku', sujud, jihad di jalan Allah, ya. Wal jihad bin nafsi wal hijrah, demikian pula jihad dengan jiwa raga, ya. Wal hijrah, demikian pula hijrah, ya, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ini ibadah yang bersifat apa? Dengan anggota jawari, anggota badan, ya. Ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Kullu hadhihi ibadatun badaniyatun, semua ini adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan badan. Wasyamu ibadatun badaniyatun tadhhar alal jawarih, demikian pula puasa, ini ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan badan, nampak pada badan. Fa idzan, maka oleh karena itu, al ibadatu takunu alal lisan wa alal qalbi wa takunu alal jawarih, maka ibadah itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan hati, dan bisa dilakukan dengan anggota badan. Thumma hadhihi al-ibadatu tanqasimu ila ibadatin badaniyatin wa ila ibadatin maliyatin. Kemudian ya, ibadah ini juga terbagi menjadi dua, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah yang dilakukan dengan badan dan ibadah yang sifatnya dengan harta. Ibadah dengan badan tadi, dengan lisan, ya, zikir, qiraatul Quran dan yang lainnya. Demikian pula dengan hati, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Ini apa? Ibadah dengan hati, dengan anggota badan juga. Demikian pula anggota badan yang lain, ruku, sujud dan yang lainnya. Ini semua adalah ibadah badaniyah. Baik. Al-ibadatul badaniyah, ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan, hiya salasatul anwa' allati qulna, adalah tiga macam yang sudah kita katakan tadi. Ya, dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota badan. Takunu 'alal lisan wa 'alal jawari wa 'alal qalb. Dilakukan dengan lisan, dengan anggota badan dan dengan hati. Wa takunu maliyatan, dan ibadah itu juga na'am, ada ibadah yang sifatnya maliyah, sifatnya dengan harta. Ini jenis yang kedua. Ibadah yang dilakukan dengan harta, mislu ikhrajiz zakah, seperti mengeluarkan zakat. Mislul infaqi sabilillah, atau infak di jalan Allah. Wa huwal infaqu fil jihad. Yaitu infak, na'am, untuk berjihad di jalan Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa raga mereka. Qaddamal amwala 'ala al-anfus. Allah di sini mendahulukan harta, berjihad dengan harta, 'ala al-anfus, daripada al-anfus, jiwa raga. Wal jihadu bil mal ibadatun maliyah. Berjihad dengan harta itu adalah ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya dengan harta. Al-hajju yatakawan min ibadatin badaniyah wa ibadatin maliyah. Ada jenis yang ketiga, ya, ibadah yang badaniyah maliyah. Ya. Ada yang badaniyah saja, ada yang maliyah saja, ada yang badaniyah maliyah. Nah, ibadah badaniyah tadi, lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Ya. Ibadah yang dilakukan dengan anggota-anggota badan. Kemudian yang kedua, ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya dengan harta, seperti tadi zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Ibadah yang sifatnya dengan harta. Ada ibadah yang mencakup keduanya, ibadah badaniyah dan maliyah. Ibadah dengan anggota badan juga dengan hartanya. Baik. Seperti apa ibadah badaniyah maliyah? Taib, al-hajju yatakawanu min ibadatin badaniyah wa ibadatin maliyah. Ibadah haji itu naam tercakup dari ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah yang dilakukan dengan badan dan ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta. Fa'adaul manasik, maka menunaikan manasik haji, at-tawaf was-sa'i wa ramyil jimar, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, ramil jimar, melempar na'am jimar, melempar jumrah, ya. Wal wukuf bi Arafah, demikian pula wukuf di Arafah. Wal mabit bi Muzdalifah, demikian pula bermalam di Muzdalifah. Ini semua ibadatun badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan badan. Amal infaku fihi, adapun biaya untuk haji tadi, fahuwa ibadatun maliyah, maka itu adalah ibadah yang bersifat harta. Nah, ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta. Li'annal hajja yahtaju ila nafaqah, karena berhaji itu butuh dengan biaya. Nah, banyak contoh-contoh ibadah yang dilakukan dengan harta sekaligus dengan badannya. Seperti tadi haji, demikian pula jihad di jalan Allah juga, ya. Nah, dengan jiwa raga dan hartanya. Baik, selesai dari penjelasan ucapan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwal mustahiqu lil ibadah, bahwasannya yang menciptakan segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian tadi telah dijelaskan tentang definisi ibadah, kemudian jenis-jenis ibadah dan pembagian-pembagian ibadah. Naam, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.